Enak, mentang-mentang gua kecil, gua ginian juga, kan capek, Rik. Ketahuan orang mau nyari ikan sih kayak mau sekolah. Nyari ikan kayak gua dong. Kenapa? Nunggu ikan lagi pacaran. Apalagi ikannya yang ABG, nungguinnya di mall. Begitu daripada kumpul lagi gosip, serok serasa. Dapet ikannya? Hah? Dapet? Dapet ikannya, tapi emak kanyut. Lo tau gak ABG artinya apa? Apa tuh? ABG itu artinya aku bernama Ginanjar. Aku pikir ABG? Iya. Iya. Aku anak buah gorila. Kalau nyari ikan itu emang harus lihat situasi dan kondisi. Betul. Ini jam berapa kita nyari ikan? Siang ini. Ikan lagi pada tidur. Tidur lagi istirahat kali ya? Enggak juga. Lagi makan siang. Kemarin gua diemin ikan di bawah pohon gitu lagi ciuman. Gua mau serok enggak tega. Mas, dia lihat gua lagi gini, dia tengok set. Lagi asik nih. Sama gua juga begitu, gua pengen ngambil ikan, pelan-pelan begitu pengen ambil, ikannya nengok dia ngomong, "Maaf ya, saya mau disunat." Tapi kemarin Gin, gua nyari udang itu susah. Wah, gua ikat kain, set. Gua ubek, set. Kasih lagu, Bang. Gini nih. Ayo, Bang. Aku terlena. Aku terlena. Wei, aku terlena, wei. Aku terlena. Awas. Gin, begitu gua joget. Dua lagu, wah gua angkat udang semua. Penuh. Udang mabok pada minta berlindung di sini. Dia demen anget nyangkut di bulu-bulu. Tapi Gri, ngomong-ngomong, ya, kita kalau nyari ikan, ya, sebenarnya itu sama tekniknya seperti playboy. Oh gitu? Tepat waktu dan sasaran. Wes. Playboy itu kan bukan dia bisa mendapatkan semua perempuan, tapi dia bisa melihat waktu dan sasaran dengan tepat. Lu jangan keras. Kita, ya. Sekarang, sekarang waktunya ikan udah pada makan. Iya. Terus kita umpanin lagi, udah kenyang dia. Nggak ya. Bakal mau. Lu jangan ngomong-ngomong playboy keras-keras. Kenapa? Ketahuan lu emang aslinya playboy. Dia emang playboy. Jangan. Kita harus lihat momen yang tepat. Wes, bahasanya. di sini. Ya Allah. Ini ikan jakung nih. Ngomong-ngomong di sini sedih juga ya. Kakak di des, kakak di kota kita. Panas. Strum. Gin, ngapain sih? Kalau ikan yang begini jangan dibom. Diapain? Jangan. Diusap aja juga bawa pulang udah enak. Kalau kita mancing di sini enak kali ya. Apalagi Neng mendingan mancing laki. Mau ngapain, Neng? Mau duduk-duduk. Mau duduk-duduk. Mau main-main. Saya juga mau didudukin. Kamu kan kecil di mana? Kecil nggak boleh, harus lebih tinggi dari saya. Ini ngomong-ngomong kok tahu, kecil yang terlihat belum tentu yang tidak terlihat. Yang kelihatan aja kecil nggak kelihatan kunten. Cubit ya. Nggak mungkin. Gue pengen nanya, ini ngapain cewek kece-kece begini main di pinggir kali? Ya sama, dia juga bingung. Nggak, kita juga ngapain main di pinggir kali? Neng, ini Neng cewek apa anak setan? Cewek, tahu kan? Oh, ini Neneng. Ini Nanang. Sama Nenengnya. Oh, sama Neneng-nya. Kenalan ya, Fri, gue duluan ya. Nggak boleh, yang kecil nggak boleh duluan. Nggak usah dulu. Yang kecil belakangan, di atas sisa. Lu kan seolah-olah ampas kelapa. Santannya udah diperes. Hai. Ari si Hasale nih. Hai, ini juga. Diam aja lu. Ini kan ampas gua mah. Hai. Saya nih Ari si Hasale. Kok jadi kecil Arinya? Kenalin nih nama saya, Ari-ari kucing nih. Bukan, kenalin saya Pak Bendot. Pantes. Namanya siapa sayang? Sayang, iya. Dia. Iya. Iya. Kamu siapa? Sinta. Oh, Sinta. Kayak tiang listrik sama saklar. Sinta. Iya. Sinta mau makan ikan apa? Ikan apa ya enaknya? Nih ponakannya cumi nih. Bukan. Saya bukan cumi. Siapa? Ikan cecere. Oh, ikan cecere. Sinta. Ngomong-ngomong, lagi ngapain di sini? Saya lagi mancing ikan. Cuma orang-orang mancing ikannya pada pakai pancingan biasa. Yeah. Kalau kita mainnya pakai setrum. Setrum pakai bom. Yeah. Oh, enak dong kalau mancing sama saya, nyari ikan sama saya cepat dapat banyak. Secus, empat, duar. Tanggapin. Prek. Iya. Apa orang-orang sih pada mancing-mancing pakai umpan biasa? Kagak bakal dapat. Itu mah model lama, model kuno. Saya mau pergi. Saya enggak mau ngomong. Udaranya panas sekali. Kok pergi dulu? Sini lu laler kebo. Kita mancing nih. Kita mancingnya kemana sih? Nah, ikannya datang nih. Ini ikan apa ya? Ikannya disusul sama cacing. Ngomong apa? Siapa yang ikan? Si itu tadi bilangin saya ikan. Iya. Ini cacing. Cacing. Ini lele. Patelnya di mana? Kamu jangan menghina teman saya. Teman saya dibilang lele. Jangan marah, Le. Sama aja. Kagak dumo. Mas, jangan gitu dong. Enggak, saya enggak gitu. Lora, udah enggak keren, enggak modern. Nyari ikan pakai pancing, sama dapetnya. Hei. Diam. Aku juga diam. Yang main siapa? Diam. Kalau gini mas, apa? Terus terang enakan begini. Sungainya sini loh, kok ke situ? Itu kalau ke sini dapat ikan, kalau situ dapat hajah itu. Ngawur aja. Yang di setrum yang mana? Kok sungainya sini kok mancingnya situ? Lu nggak bilang ke gue kok kedek? Ya. Hei, ini lahan saya. Benar, Mas. Kamu mancingnya sana dong. Mas. Ngasih kesempatan pada orang lain. Daripada kamu tak pukulin di sini, pingsan sebuang. Kamu mancing. Ayo kalau berani. Ayo kalau berani. Ayo kalau berani. Saya enggak berani. Berani enggak? Enggak. Kok ngomong. Sampean kan nuwun sewu ya, permisi ya. Ini kan sudah lahan saya. Saya tahu sampean berdua ini yang tiap hari ngabisin ikan yang ada di Sungai Blandong ini. Mestinya jangan gitu, Mas. Cari ikan itu yang lumrah, pakai pancing gini. Lama, kenapa pakai setrum? Kasihan ikannya. Jangan disetrum. Itu. Jangan dibom. Jangan dibal. Gitu. Jangan dibom. Kalau bom ditarik, jangan dibom. Dua berbalik sini. Apa? Jangan dibom gitu. Jangan dibom. Tuh, jangan itu dibom. Itu bomnya diambil. Bener ini. Jangan dibom, lempar kok jangan dibom. Meledak di sini. Makanya kayak gini. Kalau di depan sini bom, lain kalau di belakang. Nah, ini namanya bus. Mas, zaman sekarang, Mas, kita pakai yang menghabiskan ikan memang saya bom. Tapi saya tidak pernah mengebom itu kedutaan, tidak pernah. Yang saya bom adalah ikan. Tapi tidak ngebom kedutaan. Tidak saya. Nah, kalau situ enggak berani ngebom kedutaan karena bomnya sudah dibawa. Kan diam, sebentar lagi aku akan meledak. Coba jalan. Tangannya gini jalan. Pagi-pagi sudah makan lalu kayak kebarang-barang. Robot lu. Nah kak, kelihatannya mau meledak nih. Itu. Tolong, diem. Saya jinak kan. Kurang aja. Apa yang kau lihat? Kabel. Itu benang layangan tau. Mas. Ya. Kita cari ikan itu lumrah-lumrah aja. Yang maksudnya cari ikan itu jangan sampai ikannya itu disakitin. Kita kan cari ikan loh, pakai pancing. Mancing-mancing aja. Kenapa cari ikan pakai bom? Mancing itu cara alami. Cara kuno. Tradisional. Kita cara modern. Ini modern. Teknologi canggih. Sekarang sama aja kan, ikan ditangkap buat diapain? Dimakan. Nah, sama-sama, enggak apa-apa, enggak ada urusan. Gua gambar juga loh. Sabar, jangan sabar. Gue nggak sabaran liat orang botak mau nyepen lonjok aja nih. Mas, sini, nanti palanya dimakan hiu. Gini loh mas, saya itu mengalami dulu mancing, ibu saya di rumah lagi cuci beras masak, nunggu biar dapat banyak. Ya. Akhirnya beras udah mateng, bapak saya udah pulang, udah kumpul nungguin ikan belum datang. Karena pakai pancing. Tapi kalau setrum pakai bom sekali cret. Jangan cret begitu dong. Kalau bom jer, kalau setrum memang cret. Bukan. Belum pernah nyetrum ya? Oh, kalau ingin cret nyetrum. Bukan kalau nanti di bom cret, itu nanti ikannya dimakan hap. Nah, betul. Begitu. Apa lagi? Kalau pakai setrum, ya begitu di setrum. Oh, serem. Begini mas, begini. Maksudnya saya hanya ingin menyadarkan, kan sungai ini kan buat kebutuhan warga masyarakat di sekitar sini harus bersih dan tidak boleh tercemar oleh limbah. Sekarang begini adalah yang penting kalian nggak usah macem-macem. Bunyi. Kok bunyi? Setrum. Coba. Setrum. Wei. Mainnya di sini kenapa? Ya. Pokoknya kalau situ nggak mau insap, nggak mau sadar, tidak bisa. Bahwa nyetrum ngebom itu adalah pencemaran kali, sungai. Kasian. Caramu, cara kami. Iya. Tapi yang jelas lahan sudah dibagi. Ya, tapi kenapa saya dikasih sungai yang sini padahal ikannya sudah habis disetrum dan dibom? Masih banyak ikan yang belum mati, masih banyak ikan yang sakti yang nggak mati gara-gara dibom. Betul. Itu bagian ente semua. Ikan kok iklan? Tadi saya bilang apa? Iklan. Saya bilang apa tadi? Iklan. Salah. Yang benar ikan. Kamu sih. Ini salah satu ikan yang nggak mati. Kamu cucut kan? Aku. Oh ya ini kepetnya. Gini kalau kamu nggak mau sadar, saya laporkan sama warga mas. Semua warga datang, mari ini sama-sama kita habisin. Woi jangan kamu mau, woi jangan mau. Itu kan yang teriak capung. Apa? batuk. Kamu tak panggilin sama warga sini, warga sini gimana? Mana? Bilangnya gimana? Oi, para warga. Oi. Ini ada orang nyetrum dan ngebom ikan loh. Kamu sini dong. Bohong, bohong. Itu yang ngomong bukan orang, tapi kotoran udang. Iya. Cumi. Warga nanti bilang, aku tidak dengar. Kodok. Ya. Pak, minta-minta, Pak. Cacing. Ya. Memang. Aku. Betul. Sadar nggak? Tidak. Ya. Sadar nggak? Tolong warga semua datang, ini anak dua ini. Jangan beneran dong, jangan beneran. Jangan beneran, betul. Kamu nggak sadar nyetrumi ikan, ngebomi ikan, saya panggilkan warga. Warga sini sudah marah. Kamu sudah ketahuan kalau kamu yang nyemarin lingkungan ini sini. Ini terus aja, Dino. Hei, jangan! Gin, sekarang kita nggak usah nyetrumi ikan. Nggak usah gimana? Semua warga datang sini dong, tolong dong. Ini ada orang nyari ikan pakai setrum, pakai bom, datang dong. Bohong, jangan mau. Gin, yuk sekarang gak usah nyetrum ikan. Kita nyetrum Pak Lurah aja, yuk. Pak Lurah? Ya, saya sekarang gak mau nyetrum di sini. Istri kamu, saya setrum. Abdul, pergi dulu. Aku ikut. Gak usah kamu, kamu sana, cumi. Kamu mau nyetrum siapa? Hah? Nyetrum istri saya. Istri saya? Istri saya setrumnya sudah habis. Sudah gak nyetrum lagi ya. Cucut. Cebong. Betul. Tuh bawa ikan besar sekali. Maunya bukan. Hei. Kurang ajar. Ikannya bau abis itu. Oh, Maisy. Oh, Paulina. Oh, palu besi. Mama kenalin dong, Mbak siapa nih? Dari sini. Oh, eh? Dari sini. Dari sini Mbak siapa nih? Yasmin. Ini? Miska. Aduh, Miss Kram. Bisa aja sih. Lagi pada ngapain sih? Kenalin siapa? Dari sini. Dari sini, yang ini? Yasmin. Yasmin. Mbak ini siapa dong? Aku Tuti. Tuti, Tuti lagi. Ini mau kesini? Ini lagi ngapain? Lagi mancing. Gus, Gus, ini Gus. Ada cewek Gus, yuk kita pancing Gus. Apa benar? Ah, suara sendalnya. Sendalnya dengar nih, kresek-kresek-kresek nih. Bukan suara sendal. Enggak dengar. Orang, tadi kan habis nyanyi di sini. Iya. Berarti betul-betul Sungai kita. Blandong kesekian kalinya membawa kurban. Kemarin ada anak gadis 5. Iya. Kan orang 6. Yang satu mboknya ini. Ibunya ini. Iya, yang separuh ibu saya, yang separuh bapak. Hilang. Yang 6, yang 5 gadis cantik-cantik dibawa. Tinggal ibunya ini yang ditinggal. Katanya ikannya sudah enggak mau. Karena jelek? Iya, bukan. Apa? Udah enggak betah lagi. Ini hilang. Pak, ada anak hanyut, Pak. Tolong, Pak. Ada anak hilang, Pak. Ada, Pak. Ada anak hilang, Pak. Ada anak hanyut. Anak hanyut. Hanyut hilang, Pak. Di sungai sini, Pak. Di sungai sini. Ini gawat. Ada apa, Pak? Tolong, ada orang hilang. Tolong, Pak. Wah, ada orang hilang, Pak. Ada orang hilang lagi, Pak. Ini namanya? Namanya siapa? Sini, sini, Pak. Sini, Pak. Ada anak hilang, Pak. Ini sudah berapa kali di sini ada orang hilang? Tadi ada orang tiga di sini. Ada orang tiga nyanyi-nyanyi bersama. Dan kenalan bahwa itu manusia, persis. Dari sini sama si... siapa? Siapa aja? Yasmin sama Marisa. Miss Kram. Bisa itu. Tapi begitu selesai nyanyi, hilang. Hilang. Mas Kirun? Iya. Sungai Grandong ini, Blandong ini sudah berapa sudah kali? Sudah berapa kali ada orang hilang. Hah? Yang hilang itu kok pasti gadis-gadis semua. Cewek-cewek terus. Ya. Kita cari, Pak. Ya. Kita lapor aja ke Palina. Ayo, ini situ kita yuk lapor, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Nyawang bojo wajahe nglumpuk kaya ngono kuwi. Siapa orang enggak susah? Anak cuman satu-satunya hilang. Wajah kok kayak pasar Blok M kayak gitu. Bojo usaha to, Pak. Ya nek anakku ki ala, anakku ki ayu ngono lho. Saiki ilang ngene iki lho piye? Wis ora iso manak-nak. Bahan bakarmu wis entek ngono lho. Biyen kongkon gawe anak sing ngokeh ora gelem. Baru saja anak hilang si jinnya lagi, orang mana menengah lagi. Lepas kok sanggup kan gak bikinnya? Sanggup kamu membuat lagi? Ayo. Suaramu. Suaramu kok yang enggak-enggak? Yang enggak-enggak. Udah tua kok suruh bikin, Nat. Sembarangan aja. Ah udah. Kalau begitu kok salahnya? Cuma nak punya anak sekali aja kok, cuma satu. Lah maunya sekali mana berapa? Nah, 5 apa? Lah memangnya aku ini kucing apa bagaimana? Sekali mana kok 6 atau 5? Ah, ya enggak urusan. Enggak pokoknya urusan. Itu kalau hilang satu masih banyak itu. Mas, emangnya kamu yang kurang memperhatikan anak? Nah, kita ya usaha lagi lah gimana? Usaha apa ya? Ya usaha supaya punya anak itu. Loh, kalau saya sih masih bisa, ora sen demak-demak. Kok demak-demak? Kalau saya sih masih bisa. Tapi kalau sampean ini wis tuwek ngono, BBM wis entek ngono dadakno. Nyapa? Meneng bae. Ya apa saiki karepe? Kayaknya itu mau bunuh diri aku. Silakan. Silakan kalau memang bunuh diri, silakan cepet to mati aku seneng. Cepet mati kalau memang bunuh diri, mau gantung diri. Loh. Mau masuk kali. Susahnya itu sudah cukup. Terus? Tapi mau bunuh diri itu ingat sama cantikmu itu loh. Terus? Temok-temok. Loh, ini mau menghadap resi loh. Ora jual jawil. Kita harus bersih. Ora sangono kuwi. Tak ingin jiko anak. Ayak. Kecewa kan rasanya, bukan anaknya sendiri. Nah. Loh, kalau anak bukan anaknya sendiri enggak masalah, cuma kita itu kan sudah tua. Mama, aku mau teres, teres. Kapok, Pak. Loh. Aku ditaruh di mana, aku takut. Loh, teres, teres, mama. Aduh, aduh, wes, ya apa, Rek? Lah kok ketemu orang gendeng ke Surabaya? Kok? Mama. Aduh, ini sudah tua apa masih kecil kok giginya belum tumbuh? Mama. Mama. Susi. Oh, ayo. punya hati berdebar-debar. Kenapa kok berdebar-debar sayang? Ibu takut. Oh, jangan takut, takut sayang, ada mama sayang. Sini sayang. Namanya siapa sih? Iko toh. Hah? Namanya Iko. Jangan dipukul-pukul gitu tambah. Saya tuh kayak jatuh, jangan didorong-dorong. Namanya siapa? Aduh, aku dipegang sini. Jangan dong, kasihnya. Aku gadis belum pernah dipegang. Saya mulai ngetik. Tangan pas tak pegang kok saja. Lo. Apa nih sing megang awakmu? Apa? Harus megang kene. Kok tak nak. Ini siapa sih? Loh, ini anak saya satu-satunya. Cantik kan? Ini anaknya. Aduh, kok belum ya? Iya. Ini masih balita. Loh, bukan balita. Dia masih remaja. Gadis lagi. Susi ya namanya? Iya. Susi. Senyum dong, senyum. Kalau kok senyum, kok malah nyapruk. Ngono kok medeni. Bukan. Masih gadis. Anaknya. Anaknya. Siapa? Ini. Ini? Iya. Ini bukan anak manusia. Oh. Siapa? Ini. Anak kura-kura. Enggak maksudnya ini. Ini enggak senengane kok. Suami ibu ya. Kok enggak senengane ngono kene tak pancal. Suaminya ibu ta? Iya, ini suami saya. Aduh, lucu ya. Loh kok kayak boneka lucu. Kok suami saya kok lucu itu loh. Lah ini sama anak sampean ra ya lucu anak sampean to deloken. Iku kok dinceng apa ne? Apa? Enggak punya gigi. Alah kok padha. Belum keluar aku giginya. Kan belum tumbuh, aku kan belum tumbuh. Iya, belum tumbuh. Enggak mau, enggak mau. Sayang. Mama. Lah aku tuh anak kayak ngene nek tak. Mana kok iso kaya ngono lho. Lah dia begini dia kan cantik sendiri dalam kampung itu enggak ada bandingannya dia. Oh, ini jadi primadona. Iya. Aduh amit-amit. Kenapa? Primadona kok kayak begitu kaya anake gondorowo. Oh, gondorowo gimana tuh? Yang mama gondorowonya. Kok gondorowo bukan? Lah ini tujuannya mau apa tuh, Mbak? Mau nemui Nyi Resi. Nyi Resi? Heeh. Oh, kalau begitu sama. Loh, sama juga nunggu di sini toh. Saya tuh dari tadi mau sowan sama Nyi Resi. Saya tuh juga mau melaporkan kalau anak saya itu juga hilang sudah beberapa hari. Aduh, loh, Jeng. Hilang. Pelecehan siapa? Ya, saya jalannya begitu. Siapa? Ina saya. Jalannya apa? Enggak, kalau jalannya bagus gitu kok. Kamu ini seksi. Potonganmu tuh bagus. Bagus apa? Apa? Habis jatuh. Ini di rumah sakit. Siapa yang inap? Saya, ini buktinya. Weh, tanda mata. Kena surplus. Surplus apa toh? Yang dimasuki cairan infus. Ngomong-ngomong kok udah kerametan toh. Ngomong yang jelas gitu toh ya. Nah ini maksudnya Mbak Yu datang ke sini mau minta obat apa? Enggak minta obat. Saya minta pertolongan dan perlindungan supaya anak saya itu enggak hilang gitu loh. Alah, saya kan masih gadis, masih perawan. Dibungkus plastik lagi. Halah, jabang bayi amit-amit. Daripada dia yang hilang, ini aja yang hilang gak apa-apa toh. Loh ini suami saya gak bakalan hilang. Iya. Nah kalau anak sampean itu loh, lah saya ngarep nyolong ki loh sopo. Oh. Ini upamanya, ya. Jalan di tengah hutan, dimakan harimau sudah dilepeh lagi tuh. Dikeluarin lagi gak mau harimaunya. Enggak apa, wong kaya tekak ngono wae tata. Tolong. Jangan pakai gitu lagi. Tolong. Permisi ya. Sekarang gini aja lah. Kamu orang tuanya Mbak Susi toh? Tadi panggil Bu, sekarang Mbak. Ganti aja. Halah. Estel gue kok kemayu nih. Kok ada Jangan menusuk perasaan orang. Kenapa? Pak, aku nggak terima loh. Aku dikatain STW sama istrimu. Iya, kan apa? Kena... Ayo dilihat aja. Ini apa ini? Ayo, bandingkan. Ini apa ini? Ini. Loh! Mbak Susi biar di sini. Oh ya. Tolong sampean sama suami saya nemuin resi-resinya biasanya. Oh, di sana. Bertapa di sana. Loh. Iya toh. Begini kan diberi kesempatan. Loh, ya enggak. Ini kan ada keperluan. Susi, sampean di sini minta perlindungan toh? Hah? Minta perlindungan. Oh. Bahasa Inggris. Oh. Ini rumah siapa ya? Rumah saya. The handsome man. Ini kan rumah saya, kok ada bayi jompo sini? Bayi kok bayi jompo toh? Iya. Yeah. Ini bukan bayi jompo. Loh. Ini bayi tabung. Mari, mari silakan Mas, silakan. Enggak usah takut. Dia enggak gigit kok, Mas. Giginya karena sudah habis. Oh, gitu. Jadi bisanya cuma nyedot gitu. Iya. How do you do? Fine. What is your name? Joko Samudro. Oh, si Joko. Halo si Joko, Joko. Siapa namanya? Oh, siapa namanya? My name is Susi. Susi, Susi apa? Susi Wong. Oh, Susi Wong. Susi Wong. Bang, Wong Jawa kaya. Wong Jawa. Kaya Susi Wong, Wong Jawa. Mana tatanya? Nah, ini kamu tahu kalau ini cakep apa jelek? Oh, jadi ini tuh resinya. Iya, yeah. Eh, bukan. Saya anaknya. Oh. Hey. Stop. Banyak apa? Mas Joko kemana sih aku cariin kok? Aduh, nggak kemana aja sih? Jadi gitu aja banyak di pasar minggu. Nggak ada nih, nggak ada. Salah satu indahnya satu. Eh, kok kamu selingkuh ya sama Dakocan ini? Enggak, orang cuma ngobrol doang. Dakocan. Kok Dakocan? Saya bukan Dacokan. Dacokan. Bukan Dakocan. Ini jagoan neon. Permen. Hah? Iku permen. Oh, permen. Eh, kamu enggak usah cemburu. Iya. Kamu kan baru keluar dari rumah sakit. Nanti kalau kamu cemburu, darahnya naik lagi, kamu jatuh lagi, kan tidur lagi di rumah sakit, Sus. Tapi iya. Boleh kan merindukan seorang pria yang boleh. Very handsome. Oh, boleh. Mencintai seseorang boleh. Yeah. Kalau mencintai itu kan tidak harus memiliki. Betul. Boleh mencintai, silahkan. Mencintai siapa? Wahai pemuda. Nah. Nggak boleh nih? Nggak boleh, jangan ngeliatin dia, nggak boleh. Nah, sampean itu ya kebacot tok, Mas. Enggak, Pak. Oh, lihat ini aja sudah cantik. Lelah apa kok lalar gawe lihat situ itu loh. Apa gak buruk ngono loh lihat situ. Gimana sih? Mas, sudah mandang loh ini ya cantik. Lah, mari nyawang kene banyak. Ya ampun. Ayo, siapa mau mendang saya gratis. Alah, kowe iki tok tawakno ning perapatan, itu pun tidak ada yang mau. Masih taruh banteng kalah. Banteng itu harganya mahal. Banteng ditaruh di perempatan banyak yang ngambil. Kowe tolong dino tolong bengi nang perapatan. Tak ono sing demok. Ngenyek. Susi namanya. Kamu janjian ya di sini ya? Enggak, Mbak, ini mau menghadap ibu, ibu resi. Makanya saya mohon maaf ini mau tak ajak ngadep ibu resi ya. Saya mau dicat rambutnya ya? Ganti warna rambut. Ganti warna. Enggak dicat kalau ini, Mas. Apa? Dimasukkan ke dalam terajan itu. Enggak perlu dicat. Gitu loh. Iya. Sebentar ya, Mas, Mbak, tak tinggal ayo. Kowe kok enggak panas? Kowe enggak hatimu panas, Cang? Ya ampun. Aku dinei late katon to lu ya terusan. Indah yang mana? Aduh, saya muter-muter di taman cariin Mas Joko. Saya dari sini tadi nungguin kamu lama amat nunggunya. Mas Joko sih, tahu. Mas Joko siapa? Tahu. Samudro. Samudro. Iya. Duduk yuk, Mas. Silakan, silakan. Kita udah berapa tahun ya pacaran ya? Ada kali 30 tahun ya? 30 tahun lama sekali. Iya. Berapa umurnya? 40 tahun. Saya masih muda. Oh, bukannya awet muda. Hah? Awet muda. Gini loh Mas, kita tuh kan udah lama tapi kenapa ngumpet-ngumpet terus sih sembunyi? Iya ya. Sembunyi. Kita enggak bebas merdeka iya, gitu ya. Aku kan pengen jalan-jalan ke mall gitu. Gaul kan, gitu, ya. Gaul. Iya, bergaul gitu. Iya. Jangan di sini terus kan bosan. Kamu bener cinta sama saya? Cinta dong. Bener cinta sama saya? Bener, harus saya buktikan. Kalau kamu bener cinta sama saya, kabur aja. Ya. Kabur. Kabur ya. Tapi kita makannya gimana dong? Makannya gampang. Saya punya semua semangkuk cinta buat kamu. Oh. Mau enggak? Boleh, boleh. Apa-apaan ini? Bu? Nggak boleh begitu ya. Ini Thomas? Ya. Saya Joko. Oh, Joko. Apa-apaannya Thomas kok? Saya Joko ini Indah. Oh, iya Indah. Diburesin. Di sini kamu masih belajar, nggak boleh pacaran. Boleh lah. Saya udah besar, udah pacaran 30 tahun. Rene. Kamu kok bawa ini apa ini? Oh, ini anu manusia belum jadi, Bu. Dia tungguin ibu udah lama banget. Ini nonik saya, Bu. Anak saya yang paling cantik. Anak sampean. Paling langka juga kayaknya. Iya, iya. Memang ini manusia langka kok, Mas. Ini sayang. Kenapa? Tenang, tenang. Belanda masih jauh. Sini, sayang. Sampai nek ngono ki ora muni tenang. Apa? Terang. Terang terus, terang. Sikile lo mesti. Oh, iki. Iki anaknya lanang apa wedok? Ini perempuan. Oh, perempuan Indah. Perempuan itu perempuan. Kamu ngeliat roknya begitu. Itu ngebrai gitu. Aku iki lanang apa wedok ta? Lah kok lanang ta wedok? Aku mulai biyen garo. Mosok karo. Cek tak deloki. Wedok. Kok enggak ada cenderanya? Ketinggalan ta tadi? Oh iya. Kalau masih kecil jangan dibawa ke sini. Belum bisa jalan tuh anaknya. Iya. Giginya lo enggak ada giginya. Umurnya berapa, Bu? Oh, baru berapa? 2 bulan gitu ya. Kalau orang Jawa mengatakan pitulas pindo. Oh. Apa tuh? Apa itu? Untune telas, pipinya kendor. Siapa? Suwe. Lagi. Orang yang lagi, beda lagi. Ya Mas? Ya, gue beda ya. Aduh, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong. Itulah ada tuyul, ada tuyul. Tolong. Kenapa nih? Ini bukan tuyul. Ini siapa tuh? Ini bukan tuyul. Siapa Mas? Kutuk. Ini lelembut. Oh, takut, takut. Jangan takut, ini anak murid saya. Oh. Maaf loh. Oh, enggak apa-apa, sudah saya maafkan. Oh iya, ya terima kasih. Aduh, cantiknya. Gatal kamu ya? Siapa yang gatal? Sengir. Siapa yang gatal? Kamu gatal ya? Enggak. Ini katanya Thomas gatal. Garuk aja garuk. Mau tua mau muda sama aja. Mau tua mau muda sama semua. Kepingin tinggi. Ah, saya enggak pengen tinggi. Kenapa? Saya kepingin modot. Ini begini. Dari mana aja? Dari mana aja, Kepeng? Saya dari anu itu pantai. Ada apa? Dari Sungai Blandong. Tadi ada kabar warga ada cewek-cewek hilang. Mana? Mana? Itu Bu. Itu loh, Bu. Itu anak saya yang hilang itu sudah beberapa hari ini. Makanya saya mau minta tolong sama Ibu Resi. Bagaimana caranya anak saya itu masih hidup apa sudah mati gitu loh. Anaknya hilang. Kok ketawa Bu? Jangan ketawa Bu, jangan ketawa. Ya, jangan ketawa gitu. Ini enggak ketawa, nangis kok ketawa loh. Sama ya anak. Saya juga minta ke sini mau nyirsi. Mau apa? Anak saya takut hilang. Saya masih perawan. Masih sakit. Kamu tadi minta apa? Perlindungan, tak pelindungan. Perlindungan. Oh, jadi katanya kesini mau minta perlindungan. Iya, ini nggak usah dilindungi. Nggak usah dilindungi. dilestarikan saja. Ya, betul, betul. Kok dilestarikan? Ya, dilestarikan. Ya, air keras. Dikeringkan aja. Oh, boleh. Kamu ya, tuh marah. Enggak usah dilindungi, buayanya sudah enggak mau makan kamu. Takut sama kamu. Dilepeh. Heeh. Dilepeh. Buayanya kalah dengan aku. Ya. Minta tolong. Anak saya itu hanya satu-satunya gadis. Heeh, sini-sini Pak Bandar. Ya, dapat perlindungan. Sudah terang, terus terang masih nubruk aja. Terus gimana ya? Sebentar nanti ini bisa dirunding sama anak murid saya ini. Nanti bisa diselesaikan ya. Oh iya dulu ya. Iya. Dapat tuh. Kamu jangan ketawa. Kenapa? Melahirkan mendadak. Kamu itu mau ngomong melahirkan di mana kamu itu kan ketawa. Ini loh, kamu tuh pengennya tadi itu tak? Apa? Apa buat kamu melebu-melebu nak kono itu? Saya mau tahu itu laki-laki apa perempuan. Mayu, mayu. Perempuan lagi. Jangan dipegang. Orang, saya mau tanya. Kamu tadi di bawah saya itu melihat apa? Enggak lihat apa-apa, gelap. Gimana Pak Bandot? Yang salah itu ibu. Pak Bandot? Pak Bandot? Bajunya mau diganti-ganti. Pak Dodot? Namanya siapa? Pak Dodot. Oh, Pak Dodot. Pak Dodot. Pak Bandot. Oh, dengan saya itu Pak Bandot. Bandotan kambing. Tapi cocok. Cocok kalau Bandot cocok. Loh kok cocok? Tapi orang menurut wajahnya seperti kambing. Alah, sampean itu jangan loh, gitu. Bintang film, bintang film. Bintang film siapa? Marilyn Monroe. Alah, amit-amit jabang bayi. Marilyn Monroe apa? Sosap, ngono papinya. Rambutnya. Weringly. Gini ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, ini anak saya nih, sekti-sekti anak saya berdua ini. Indah sama si Joko Samudro. Joko Samudro. Oh iya. Kok pakai ancol segala? Baik, saya itu aneh itu. Lumba-lumba. Samudro kok ancol loh, kok aneh. Makanya jangan pacaran terus. Iya, ingatnya di sana terus. Ancol pacarannya mulai. Ancol terus gimana? Kamu ini cari kekuatan. Dibunuh kamu nanti. Oh, cari kekuatan. Oh, nanti banyak-banyak kan, Pak. Banyak. Lo, dempet. Tiling, gelibet, celokan, tak. Iya, ini. Usaha ngalor ngidul. Baru lahir aja udah bandel gitu. Iya, makanya. Bagaimana rasanya? Di dekat ini tadi rasanya bagaimana? Kurap nyut-nyut. Kok nyut-nyut? Diapain? Kok nyut-nyut? Udah gini, ya, Joko sama Indah. Masalah ini bisa selesai kalau kamu pergi ke sungai Blandong. Blandongan gitu? Enggak, namanya itu sungai Blandong. Itu kan yang Blandongan itu. Atau Blandongan? Awo, gitu. Itu namanya Tarsan, yang awo, gitu. Terus? Ini apa? Bola pingpong? Oh kok pingpong? Kita main bola-bola, pingpong. Ini mutiara. Mutiara. Ini mutiara sakti. Kalau kamu nanti bawa ini, bisa sakti. Waduh. Hancur semua? Tambah sakti. Hancur semua. Ini apanya hancur? Nggak tahu. Ini dibawa. Satu. Oke. Berat ini loh? Berat. Berat ini loh? Enggak berat. Enggak berat. Saya mana? Ini lo minta. Cuman enteng aja ini. Kau punya? Aduh. Enggak punya saya. Enggak usah, kamu enggak usah bawa pingpong. Ini yang sudah punya kok dikasih lagi. Kamu enggak punya. Kamu enggak punya kok, mau ya minta. Kalau enggak punya enggak dikasih. Minta lah. Kalau enggak punya minta. Minta. Minta. Punyamu sendiri. Enggak ada. Di rumah ada ya. di rumah. Ya, sekarang sekarang kamu berangkat ke Sungai Blandong. Nanti kalau ada apa-apanya, saya yang di belakangmu. Iya. Oke. Sudah? Bu, saya berangkat. Ya, pamit. Ya. Mohon restu ya? Iya. Monggo. Hati-hati nak ya. Kasih. Pinggiran telap kesinggung. Mas, tombeknya mati tuh. Wijayanti kali soing sabiko.